طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, dan juga radio-radio lain yang ikut gabung kepada kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, para jamaah Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh untuk Mumtaz Travel dan Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kita masih sedang membicarakan tentang efek buruk dari dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa maksiat itu memutuskan hubungan antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan. Sanksi berikutnya adalah al-ma'asi tamhaku barakatad-din wad-dunya. Maksiat itu bisa menghapus barokah semuanya. Barokah agama, barokah dunia, barokah umur, barokah rizki, barokah ilmu, barokah amal, barokah ketaatan. Itu semuanya bisa terhapus karena dosa dan maksiat. Secara umum kita katakan bahwa maksiat menghapus barokah agama dan barokah dunia. Kita tidak akan menemukan orang yang paling sedikit barokahnya dalam perkara umur, dalam perkara agama, dalam perkara dunia dibanding orang yang maksiat kepada Allah. Tidaklah barokah ini terhapus di muka bumi ini, terangkat, hilang, kecuali karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh makhluk. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-A'raf ayat 96. Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, artinya menjauhi kemaksiatan, iman dan takwa. Kalau dua-duanya bertemu, maknanya beda. Iman artinya melaksanakan seluruh perintah, ketaatan, amal-amal baik, amal-amal soleh. Takwa artinya menjauhi semua yang Allah larang, semua yang Allah haramkan, amal-amal buruk. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Seandainya penduduk suatu negeri seluruh perintah Allah dilaksanakan, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Semua yang Allah larang dijauhi, baik yang makruh apalagi yang haram, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti akan kami bukakan bagi mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Ini menunjukkan barokah terundang oleh iman dan takwa. oleh ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, mafhum mukhalafah dari pernyataan ini adalah, atau faham sebaliknya dari pernyataan ini adalah, kalau orang tidak beriman, tidak bertakwa, perintah diabaikan, dilalaikan, ditinggalkan, yang dilarang justru dilanggar, dilaksanakan, terjerumus dalam dosa dan maksiat, baik dosa karena meninggalkan yang wajib, perintah yang wajib diabaikan, ataupun dosa maksiat karena melanggar larangan, maka tertahanlah barokah, tertutuplah pintu-pintu barokah, baik dari langit ataupun dari bumi. Coba lihat hadis yang sahih yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, wa innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Seorang hamba benar-benar terhalang rizkinya. Karena apa? Karena dosa yang dilakukannya. Ini sebuah kepastian yang ditekankan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Karena adanya huruf inna dan juga ada huruf lam tauqid. Innal amda. Sesungguhnya, sungguh-sungguh. La yuhramu. Ada huruf la yang dibaca pendek. La yuhramu benar-benar terhalang. Apanya yang terhalang dari si hamba? Rizqa, rizqinya. Kenapa? Bidzambi yusibu. Karena dosa yang dilakukannya. Ini menunjukkan bahwa maksiat itu menutup pintu-pintu rizki. Dalam hadis yang lainnya yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan Syekh Al-Albani dalam kitab Takhrij Ahadits Mushkilatil Faqr, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, Inna ruhal qudus nafatha fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha fattaqullah wajmilu fi talab fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atihi wa inna allaha ja'ala ar-ruha wal farah fi ar-ridha wal yaqin وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْهُزَنْ فِي الشَّكِّ وَالسُّخَطَّ. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu Malaikat Jibril SAW, membisikkan ke dalam batinku, ke dalam hatiku, ke dalam jiwaku, bahwa sesungguhnya tidak akan mati satu jiwa sampai seluruh rizkinya diberikan kepadanya. Ada jatah rizki yang sudah Allah tetapkan. Sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Sudah Allah catatkan ketika orang tersebut berada 4 bulan usia kandungan dalam perut ibunya, dicatat rizkinya. Orang ini tidak akan Allah matikan sebelum seluruh jatah rizkinya itu tertunaikan, tersampaikan kepada dia. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dan baguskan usahamu dalam mencari harta. Baguskan itu maknanya cara mencarinya yang halal, yang dibolehkan oleh syariat. Baik dengan cara berjual beli, menjual jasa, buburuh gitu ya, atau hadiah menghadiahi, pinjam meminjam tanpa bunga, boleh. Fajmilu fi talab. Kenapa? Fa innahu la yunalu indallah illa bi ta'ati. Sebab tidak akan rizki yang ada di sisi Allah itu diraih kecuali hanya dengan mentaatinya. Wa inna Allah ja'ala ar-ruha wal farah fi ridha wal yaqin, dan sungguhnya Allah hanya menjadikan kebahagiaan, ketenangan dalam ridha dan yakin, dan menjadikan keresahan dan kesedihan dalam keraguan dan kemurkaan. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui barokah dari rizki hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada Allah dengan cara yang halal ketika mencarinya. Sebuah athar yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi. Kata Allah, "Anallah idza raditu baraktu wa laisa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tudriku as-sami'a min al-walad." Sabi'a min al-walad. Kata Allah, akulah Allah. Bila aku ridha, aku akan memberi barokah, mencurahkan barokah. Dan barokahku itu tidak ada batasnya. Tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Dan apabila aku murka, aku melaknat. Dan laknatku mencapai 7 turunan. Laknat yang Allah timpakan kepada kita karena dosa dan kemaksiatan kita sampai itu ke anak kita, cucu kita, cicit buyut kita, cicit kita terus. Sampai 7 turunan ke bawah. Dan ini menunjukkan bahwa maksiat itu kerugiannya yang akan ditanggung oleh pelakunya ada 2. Pertama, tertutupnya, terkuncinya, terhalangnya pintu barokah. Yang kedua, sebaliknya. Memperoleh murka, azab, dan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau barokah Allah itu tidak ada akhirnya, sampai turunan manapun dari anak cucu kita ke bawah, enggak ada akhirnya. Kalau laknat Allah hanya sampai kepada 7 turunan. Jangan hanya ya, 7 turunan itu luar biasa banyaknya. Kasihan anak kita, cucu kita. Terkena dampak dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukanlah yang dimaksud dengan barokahnya rizki, luasnya rizki itu dengan jumlah yang banyak dari rizki tersebut. Bukanlah keberkahan umur atau panjang umur itu karena banyaknya jumlah hari, jumlah bulan, jumlah tahun yang kita jalani. Tapi luasnya rizki, luasnya umur itu dengan barokah yang terkandung di dalamnya. Apa makna barokah? Barokah itu kathratul khair. Banyak melimpahnya kebaikan. Berasal dari kata birkah. Birkah itu bak. Yang zaman dahulu bak itu tempat penampungan air yang ngocor terus, ada pancuran gitu di kampung-kampung tuh biasanya ada. Ada mata air yang kemudian dikondisikan, dibuat kolam, kemudian dibikin pancuran, kemudian mengalir. Gak bisa ditutup. Gak ditutup. Ditampung dalam bak penampungan air untuk mandi, untuk MCK. Nah, itu kemudian penuh meluber. Karena meluber disebut birkah. Bahasa kitanya bak. Satu akar kata dengan barokah maknanya kathratul khair, melimpahnya, melubernya kebaikan. Dengan berbagai macam jenis kebaikan. Rizki yang barokah itu rizki yang memberikan kebaikan ke sebanyak mungkin orang, ke sebanyak mungkin pihak. Dan memberi manfaat ke multidimensi fungsi. berdampak kepada kesehatan, kepada pikiran, kepada mental, kepada lingkungan, dan seterusnya. Baru disebut rizki yang barokah. Umur barokah kalau diisi dengan berbagai macam kebaikan. Diisi dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan melakukan kebaikan, dengan menahan diri dari dosa dan maksiat. Barokah itu umur. Karena banyak kebaikan. Rizki diinfakkan, disodakohkan, dipakai nolong orang, dipakai menunjang aktivitas dakwah. Sehingga memperoleh pahala jariah, pakai membantu bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun gedung-gedung yang dibutuhkan untuk pengembangan dakwah. Barokah itu rizki. Dan rizkinya manfaat untuk banyak orang. Sedikit, tapi manfaat. Umur pendek, tapi dipenuhi dengan ibadah dan amal soleh. Itu barokah. Sudah kita terangkan bahwa umur seorang hamba adalah sepanjang hayatnya. Tapi menurut persepsi Islam, tak ada kehidupan, tak ada hayat bagi orang yang berpaling dari Allah, sibuk dengan urusan yang menjauhkan dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Orang seperti itu mah kehidupan binatang jauh lebih baik daripada kehidupan orang yang tadi. Karena apa? Karena manusia kehidupannya diukur, dilihat dari hidupnya hati dan jiwa. Tak ada kehidupan bagi hati yang tidak mengenal penciptanya, tidak mencintai penciptanya, tidak beribadah hanya kepada penciptanya, tidak kembali kepada penciptanya, tidak tenang ketika berzikir menyebut nama dari penciptanya, tidak merasa nyaman ketika berdekatan dengan penciptanya. Maka siapa orang yang demikian berarti tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Hatinya mati, jiwanya mati. Yang hidup itu hanya raga dan badan. Siapa yang kehilangan kehidupan jiwa dan hatinya berarti dia kehilangan seluruh kebaikan. Sekalipun dia memperoleh ganti dengan kesenangan dunia, apapun yang membuat orang senang dengan dunia dia raih. Harta melimpah, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, pengikut, pendukung, penjilat, banyak. Dunia beserta isinya tidak bisa menjadi pengganti dari kehidupan jiwa yang hilang dari dirinya. Segala sesuatu yang hilang dari diri seorang hamba selalu ada gantinya. Kecuali apabila yang hilang dari dirinya itu adalah Allah Azza wa Jalla, maka tak akan ada yang pernah bisa menggantikannya. Allah beserta wahyunya, ajarannya hilang dari dirinya, enggak ada gantinya. Kalau urusan dunia, apa yang hilang dari diri kita ada ganti bahkan yang lebih baik. Kita kehilangan uang, bisa dapat uang yang lebih banyak. Kita kehilangan job, bisa dapat job yang lebih besar. Kita kehilangan pangkat jabatan, bisa dapat pangkat jabatan yang lebih tinggi. Kita kehilangan kawan, bisa dapat kawan yang lebih baik dan lebih banyak untuk menjadi pengganti kawan yang hilang tadi. Begitulah seterusnya. Kalau yang hilang itu iman, kalau yang hilang itu mahabbatullah, kalau yang hilang itu adalah Allah, maka tak akan ada yang menggantikannya. Bagaimana mungkin sesuatu yang fakir, fakir itu serba butuh, serba lemah, bisa menggantikan zat yang ghaniyun an ghairihi, yang ghani, yang kaya, yang tak butuh yang lainnya. Bagaimana mungkin sesuatu yang super lemah, yang tidak memiliki kemampuan kecuali terbatas, bisa menggantikan zat yang maha kuasa atas segala-galanya? Bagaimana mungkin makhluk yang pasti mati, pasti binasa, pasti hancur, pasti ada henti dan akhirnya, bisa menggantikan zat yang maha hidup yang tak pernah mati? Bagaimana mungkin makhluk bisa menggantikan khaliq? Bagaimana mungkin sesuatu yang tadinya tidak berwujud, tadinya tidak ada, dan akan berakhir dengan ketiadaan, bisa menjadi pengganti dari zat yang keberadaannya abadi? Dan begitulah seterusnya. Bagaimana mungkin makhluk yang tidak memiliki apapun, walaupun sebutir debu dari alam ini, bisa menggantikan zat yang menjadi pemilik seluruh alam jagat raya ini, langit dan bumi ini? Jadi bila Allah hilang dalam diri seorang hamba, tak akan ada yang bisa menggantikannya. Berarti yang menjadi penyebab terhapusnya barokah rizki, barokah umur, hanyalah kemaksiatan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa innama kanat maksiatullahi sababan limahqi barakati rizki wal amal wal ajal. Hanyalah kemaksiatan kepada Allah menjadi sebab terhapusnya barakah rizki dan ajal. Ajal maksudnya umur. Hilang barakah umur, hilang barakah rizki dengan maksiat. Umur yang dipakai untuk bermaksiat sudah berlalu, gak bisa kembali. Gak bisa diriwain lagi. Gak bisa diputar ulang lagi. Gak bisa direvisi lagi. Sudah itu terbuang. Dengan terisi keburukan, hilang sudah barokah. Rizki juga demikian, yang dipakai untuk berdosa dan bermaksiat sudah. Tidak ada barokah. Karena apa? Karena sesungguhnya syaitan laknatullahi alaih ditugaskan untuk mengganggu, menebar kemaksiatan, mengganggu para pelaku kemaksiatan, kemudian menguasai mereka, mengendalikan mereka. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan syaitan, berdampingan dengan syaitan, maka barokah terhapus dari hal tersebut. Orang yang mengikuti setan dituruti tuh bujukannya, rayuannya, godaannya, terjerumus dalam dosa dan maksiat. Itu kan yang menjadi penyebab lahirnya dosa dan maksiat dalam diri seseorang. Terbujuk, rayu oleh godaan setan, langsung terhapus barokah dari kehidupannya. Ini yang menjadi alasan kenapa disyariatkan menyebut nama Allah dalam berbagai macam aktivitas. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau berpakaian bismillah, mau naik kendaraan bismillah, mau masuk keluar WC bismillah, mau melakukan jima dengan istrinya juga bismillah. Karena apa? Karena menyebut nama Allah mengundang barokah. Menyebut nama Allah itu bisa mengusir setan, lalu teraihlah barokah. Kalau umpamanya orang mau makan langsung celebek, celebek, celebek. Bukan CLBK, celebek. Ya makan. Maka setan ikut makan. Tapi ketika si orang itu menyebut bismillah sebelum makan, setan enggak bisa. Bahkan seandainya seorang hamba lupa membaca basmalah dari awal, langsung makan, setan berebut. Pas di akhir suapan, sebelum suapan terakhir, karena tadi dia lupa tidak basmalah, dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirhu. Belum. Maka setan memuntahkan kembali apa yang dia makan dari awal. Lihat, menyebut nama Allah itu mengundang barokah, mengusir kebersamaan setan di dalam dirinya. Hari ini jangan dipakai, diterapkan secara salah. Saya menipu setan. Kadal dikadalin. Ketika makan, saya enggak akan bismillah dari awal, biar setan ikut makan. Nanti pada suapan terakhir saya bilang bismillahi awwalahu akhiru, biar muntah lu. Setiap makan begitu. Jangan. Apa dikira setan itu bodoh dan bego? Enggak. Tahu nih mungkin saya akan ditipu nih. Kan tukang tipu mau ditipu. Nanti dilupakan sampai akhir. Sampai lek. Minum. Aduh, lupa enggak bismillah. Terlambat. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Dilupakan oleh syaitan laknatullahi alaih nanti. Yaudah, basmalah saja dari awal. Barokah dari awal. Maka segala sesuatu yang tidak ada penyebutan nama Allah di sana, maka barokah pun tercabut. Karena Allah lah satu-satunya yang memberikan barokah. Barokah itu seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang dihubungkan, dinisbatkan kepada Allah pasti barokah. Kalamullah barokah. Para utusan Allah barokah. Hamba Allah yang mukmin yang bermanfaat bagi makhluk lainnya barokah. Baitul Haram, Ka'bah, Masjidil Haram barokah. Negeri-negeri tertentu di muka bumi seperti Syam adalah negeri yang barokah. Sehingga disebutkan oleh beberapa ayat dalam Al-Quran tentang beberapa negeri itu. Negeri Syam yang mencakup juga Palestina. Allah berfirman, Alladhi barokna haulah. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Yaitu negeri negeri Syam yang sekarang sudah terpecah menjadi 4 negara. Lubnan, Lebanon, Suriah, Yordania termasuk juga Palestina. Itu adalah negeri-negeri yang oleh Allah Azza wa Jalla dibarokahi. Tidak ada yang bisa memberi barokah kecuali hanya Dia. Tidak ada yang memperoleh barokah kecuali segala sesuatu yang berhubungan dan dinisbatkan kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka berkata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wala mubaraka illa ma nusiba ilaih. Tidak ada yang akan memperoleh barokah kecuali apa-apa yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dinisbatkan kepada Allah itu, a'ni ila uluhiyatihi wa mahabbatihi wa ridah. Maksudnya adalah yang berkaitan dengan keuluhiyahan Allah. Uluhiyah itu hak untuk disembah. Segala bentuk penyembahan kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan itu barokah. Cinta Allah dan ridho Allah itu barokah. Termasuk juga semua yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Mengamalkannya adalah barokah. Dan sebaliknya semua yang jauh dari diri Allah azza wa jalla. Apapun itu. Baik perbuatan, ucapan, maka tidak ada barokah di dalamnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka segala sesuatu yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, di dalamnya terkandung barokah yang kadarnya berbanding lurus dengan kadar kedekatan sesuatu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, maka orangnya akan diberkahi. Memperoleh banyak kebaikan. Kebaikan lahir ataupun batin, fisik ataupun psikis, individu dia ataupun keluarga dia. Orang-orang yang ada di sekitar dia memberi dampak positif, dampak yang baik. Karena apa? Karena ketaatan. Dan ketaatan berarti melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah. Atau mengaplikasikan syariat dan wahyu dari Allah SWT. Semakin hebat pelaksanaan perintah dan syariat Allah, semakin besar barokah yang akan Allah berikan kepada dia. Sehingga pas ketika orang itu melanggar larangan Allah atau mengabaikan perintah Allah, dosa maksiat, udah terputus dia dari barokah Allah. Tak ada kebaikan lagi yang Allah akan berikan kepada dia. Kalau toh Allah memberikan harta dan harta itu belum tentu berefek baik bagi orang yang menerimanya. Banyak orang yang menerima harta digunakan untuk keburukan banyak. Hanya orang-orang yang Allah berikan hidayah untuk mengelola harta itu secara benar yang akan menjadikan harta sebagai sumber barokah bagi dirinya. Lawan dari barokah adalah laknat. Itu lawan dari barokah. Dijauhkan dari kebaikan. Kalau barokah penuh kebaikan dengan jumlah yang banyak dan melebar. Kalau laknat sebaliknya. Penuh keburukan. Jauh dari kebaikan. Dari rahmat Allah. Maka kalau ada negeri yang dilaknat oleh Allah. Atau orang yang dilaknat oleh Allah. Atau amalan yang dilaknat oleh Allah. Maknanya adalah negeri itu. Orang itu, amal itu adalah yang terjauh dari kebaikan dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang berkaitan dengannya, berhubungan dengannya, maka tidak ada barokah di dalamnya sama sekali. Segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dilaknat oleh Allah, apapun itu, tempat. Tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang di dalamnya dilakukan perbuatan syirik umpamanya. Secara sengaja. Kuburan yang disembah, dikondisikan. Atau ada patung yang memang untuk pemujaan, untuk sembah, untuk menyembah patung tersebut. Itu terlaknat. Adapun kalau umat tempat itu disediakan untuk ibadah mentauhidkan Allah, lalu ada orang yang berbuat syirik di sana, ya tempat itu tidak terlaknat sebab tidak diperuntukkan untuk itu. Mungkin ada orang Ka'bah kemudian menyembah Ka'bahnya ketika sujud, bukan niat sujud kepada Allah tapi sujud ke Ka'bahnya, mungkin ada. Kita sujud bukan ke Ka'bah, tapi kepada Allah. Kenapa menghadap Ka'bah? Allah yang merintahkan. Tapi niatnya, sujudnya, menyembahnya kepada Allah. Maka kalau ada orang mengambil sesuatu dari bagian Ka'bah, batunya umpamanya dicungkil, atau kiswahnya diguntingkan, ada tuh ya. kemudian dianggap umpamanya sesuatu yang luar biasa dijadikan ajimat, yang diyakini memiliki tuah, orang itu terjerumus dalam syirik. Tapi apakah Ka'bahnya dan Masjidil Haramnya menjadi tempat terlaknat karena ada orang yang berbuat syirik di sana? Tidak. Karena Ka'bah dan Masjidil Haram tidak diperuntukkan untuk itu, tapi diperuntukkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang dilaknat oleh Allah jauh dari kebaikan, baik tempat, orang atau amalan. Maka tak heran kalau Allah Azza wa Jalla melaknat musuhnya yaitu iblis dan menjadikan iblis itu makhluk yang paling jauh darinya. Maka semua yang berkaitan berhubungan dengan iblis laknatullahi alaih, dia pun akan memperoleh bagian dari laknat Allah sesuai dengan kadar kedekatan dia, kepekatan dia, keakraban dia dengan iblis tersebut. Dari sinilah kita mengetahui seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, famin hahuna kana lil ma'athi a'zamu ta'thirin fi mahaqqi barakatil umur wa rizq wal ilmi wal amal. Dari sinilah kita mengetahui bahwa bagi kemaksiatan memiliki pengaruh yang besar di dalam terhapusnya barokah, baik barokah umur, barokah ilmu, barokah rizki, barokah amal, terhapus. Amal yang kita lakukan berupa kemaksiatan. Umur yang kita miliki dipakai untuk melakukan kemaksiatan. Terhapus barokah dari umur itu ketika itu. Amal yang kita lakukan berupa kemaksiatannya mengundang murka Allah, tidak akan ada kebaikan. Maka disebutkan wa kullu waqtin usiyallahu fihi au malin usiyallahu bihi au badanin au jahin au ilmin au amalin fahuwa ala sahibihi laisa lahu. Falaisa lahu min umrihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa ilmihi wa amali illa ma ata'a Allahu bihi. Semua waktu yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, semua harta yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah atau badan untuk maksiat kepada Allah, kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan dipakai bermaksiat kepada Allah, atau ilmu, atau amal, maka resikonya tanggung ditanggung oleh si pelaku, bukan tanggungan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada umur bagi seseorang, tidak ada harta bagi seseorang, tidak ada kekuatan atau kedudukan atau ilmu atau amal kecuali sepanjang yang dipakai untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu di antara makna dari siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, hendaklah dia bersilaturahmi. Maksud panjang umur dan luas rizki itu adalah barokahnya umur, barokah rizki. Umurnya mungkin tetap segitu, tapi barokah. Maknanya barokah banyak, kebaikan yang digunakan sepanjang umur tersebut. Rizki yang luas, maknanya rizkinya mungkin tetap jumlahnya segitu, tapi lebih banyak manfaatnya, kebaikannya bagi si pemilik dan bagi yang lainnya. Barulah itu disebut rizki yang sesungguhnya. Barulah itu disebut umur yang sesungguhnya bila umur itu dipakai ibadah, amal soleh, dan banyak melakukan kebaikan. Walihada, kata Imam Ibnu Qayyim, faminan nas man ya'ishu fi hadha ad-dar mi'ata sanah aw nahwaha wa yakunu umruhu la yablug 10 sinin aw nahwaha. Maka tak heran apabila di kalangan manusia ada yang hidup sampai 100 tahun atau lebih dalam kehidupan dunia ini, tapi umurnya tak lebih dari 10 tahun atau kurang. Hidupnya 100 tahun, tapi umurnya mungkin 10 tahun. Karena dia hanya berbuat kebaikan itu di 10 tahun itu secara total. 90 tahun atau lebih mungkin banyak dosa dan maksiat. Di antara manusia ada yang memiliki harta yang sangat melimpah. Emas, perak, kalau sekarang deposito, ada tanah, ada perusahaan, ada saham, dan seterusnya. Kalau dihitung bukan hanya ratusan miliar tapi tetean. Mungkin triliunan. Dolar lagi umpamanya. Tapi harta dia yang sesungguhnya mungkin cuma 1 atau 2 rupiah saja. 1 atau 2 dirham saja. Selebihnya bukan harta. Tapi justru menjadi sumber azab dan laknat. Karena dari sekian banyak hartanya miliaran atau triliunan, yang dia infakkan, yang dia sedekahkan, yang dia pakai untuk kebaikan hanya sedikit. Selebihnya dipakai untuk keburukan. Maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang statusnya hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'alimun aw muta'allim." Dunia ini semuanya terlaknat. Terlaknat juga seluruh yang ada di dunia tersebut. Kecuali 3. Perhatikan yang 3 ini. Pertama, zikrullah dan setiap yang menopangnya. Yang membantunya. Yang ikut berkiprah di dalamnya. Kedua, alim orang yang berilmu. Yang ketiga, muta'alim, orang yang belajar ilmu. Yang bodoh bisa terhindar dari lanat? Bisa, asal dia belajar. Selama dalam proses belajar, mau faham mau tidak itu urusan nanti. Tapi berjuang dulu, ikhtiar dulu, usaha dulu, belajar. Itunya saja sudah dapat pahala. Walaupun gak faham, gak mengerti sampai akhir dari pelajaran. Itu urusan lain. Tapi perjuangannya dulu itu, belajarnya itu. Sebab yang Allah lihat bukan hasil tapi proses. Ikhtiar, usaha, perjuangan, pengorbanan. Dalam athar yang lain dikatakan, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah." Dunia ini terlaknat. Terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Kecuali apa yang dilakukan karena Allah. Termasuk ibadah. Dilaknat. Baik ibadahnya ataupun pelakunya. Kalau tidak karena Allah. Karena riya. Ada orang yang sholat. Diazab oleh Allah. Bukan karena sholatnya. Tapi karena riyanya. Yang dia sertakan dalam sholat. Fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun walladhinahum yuraun. Celaka tuh orang yang sholat. Itu orang yang sahun dan orang yang riya di dalam sholatnya. Diazab. Kalau diazab berarti dilaknat. Karena azab adalah keburukan. Dan tidak ada barokah dalam keburukan. Tidak mungkin keburukan mengandung barokah. Karena makna barokah itu sendiri adalah kebaikan. Yang meluber, yang banyak. yang melimpah. Semua ibadah yang dilakukan karena selain Allah Azza wa Jalla juga tidak masuk ke dalam barokah. Apalagi kalau amal buruk. Amal buruk itu tidak bisa berubah menjadi baik hanya karena niat. Kalau amal baik bisa berubah buruk kalau niatnya buruk. Seperti sholat karena riya ingin dipuji. Seperti infak sedekah tapi karena ada tujuan-tujuan tertentu dari dunia ini umpamanya. Itu buruk, itu rusak. Amalan bagus, niatnya harus bagus. Caranya harus bagus. Tapi kalau amalan buruk gak bisa berubah menjadi baik. Walaupun dengan niat yang bagus dan cara yang bagus. Seperti merampok. Niatnya untuk bangun masjid. Niatnya bagus mau bangun masjid. Dengan cara merampok. Caranya juga santun. Assalamualaikum. Maaf Bapak Ibu. Saya butuh uang. Untuk bangun masjid. Mohon maaf. Uangnya saya ambil ya. Mau diserahkan mau tidak ya. Saya tetap ambil. Kalau tidak tidak diserahkan ya saya tusuk dengan pisau. Mau mati mau tidak itu mah terserah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Maaf, seribu maaf. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik diambil. Caranya santun. Lemah lembut. Ngancamnya juga lemah lembut. Enggak ada bentakan. Enggak ada pelototan. Full senyum. Niatnya untuk bangun masjid. Tetap aja rampok. Dosa enggak? Dosa. Apa kerahmah tamahannya berpahala dan niat untuk bangunnya mesinnya berpahala? Enggak. Karena caranya yang buruk. Bentuknya yang buruk. Bentuk perbuatan buruk. Tidak bisa berubah menjadi baik. Hanya karena niat yang baik. Makanya enggak bisa orang menyatakan. Melakukan umpamanya keburukan lo menyatakan niat saya baik lo. Keburukan tetaplah keburukan walaupun niatnya baik umpamanya mencela, menghina di hadapan orang. Lalu tersinggung, jangan tersinggung niat saya baik mencela kamu di hadapan umum itu agar kamu berubah umpamanya. Tetap saja buruk. Niat yang baik tidak merubah sebuah perbuatan buruk menjadi dianggap baik. Umpamanya contohnya lain. Menatap keelokan wajah dan tubuh seorang wanita. Dosa apa tidak? Super dosanya. Melanggar ayat Allah, melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tapi dah saya mah niatnya baik atuh. Apa niatnya baik? Mensyukuri nikmat Allah. Kecantikan wanita, keelokan tubuh itu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Cara mensyukuri dengan menatap. Niat yang baik mensyukuri nikmat Allah tidak merubah esensi keburukan dari perbuatan tersebut. Tetap saja dosa. Maka terlaknat seluruh amalan yang dilakukan bukan karena Allah, terlebih perbuatan buruk walaupun karena Allah, walaupun dengan niat yang baik. Saya merampok lillahi ta'ala karena Allah untuk bangun masjid. Caranya juga bagus, saya santun, gak ada bentakan, gak bikin takut orang. Assalamualaikum dulu, hamdalah salawat dulu dan seterusnya. Malah itu istihza. Istihza itu apa? Mengolok-olok Allah, menempatkan sesuatu yang agung dan mulia, ditempatkan di sesuatu yang kotor. Mau bermaksiat, bismillah dulu. Ya, mau nyolong, mau nyopet, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa Allahumma ya Allah, lancarkan, lancarkan. Itu istihza. Mengolok-olok Allah SWT. Terlaknat yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka setiap yang terkena laknat berarti dijauhkan dari barokah, dan seluruh dosa dan kemaksiatan itu mengundang murka, azab dan laknat Allah, otomatis menghapus barokah dari kehidupan kita. Inilah salah satu di antara sanksi yang akan terasakan teralami oleh orang-orang yang berdosa dan maksiat, yaitu terjauhkan dari rahmat Allah, terjauhkan dari barokah Allah, terjauhkan dari kebaikan-kebaikan, karena dosa dan maksiat bisa menghapus barokah di dalam hal apapun. Ya, ya cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Para pendengar dan pemirsa, silakan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz di sesi tanya jawab ini, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686237 atau bisa melalui pesan singkat. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui 0811227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu ya. Silakan. Halo Ustaz, saya mau tanya. Iya. Yaitu maksiat bisa menghapus barokah. Ya, lawan dari barokah yaitu laknat. Ya, laknat ada batasnya 7 turunan. Barokah tidak ada akhirnya. Ya, yang saya tanyakan, laknat 7 turunan itu secara personal atau pribadi atau dari generasi ke generasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fik. Tadi memang dijelaskan ada asar dari Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ini dinukil oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, dan ini pernah juga kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, anallah, akulah Allah, kalau aku ridho aku memberikan barokah, dan kalau aku memberikan barokah, barokahku ini tidak ada akhirnya. Dan kalau aku murka, aku melaknat, dan laknatku mencapai 7 turunan. Asar ini disebutkan oleh para ulama, wa hadzal asar asbahu ma yakunu bil israiliyat. Asar ini adalah asar yang paling serupa dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Dinukil oleh para ulama dalam rangka tarhib. Tarhib itu maknanya adalah menakut-nakuti. Lawan dari targhib. Dan mentarhib orang atau mentarhib orang yang tidak melahirkan sebuah amalan baru, tidak melahirkan kebid'ahan, itu dilakukan oleh para ulama. Dan inilah yang dimaksud dengan bahwa hadis dhaif bisa dipakai untuk fadha'ilul a'mal. Maknanya hadis dhaif yang hanya mendorong orang untuk melakukan amal-amal yang utama yang sudah disyariatkan. Seperti ada hadis dhaif tentang keutamaan tahajud umpamanya. Lalu hadis dhaif itu memotivasi orang untuk bertahajud. Tahajudnya disyariatkan. Orang itu tidak melakukan amalan kebid'ahan dengan hadis dhaif tadi. Enggak. Tahajudnya disyariatkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih. Demikian juga ada hadis dhaif tapi menakut-nakuti orang dari perbuatan dosa. Akhirnya terrem dia dari dosa tersebut. Maka ini dibolehkan. Karena tidak melahirkan apa? Tidak melahirkan amalan baru. Termasuk athar ini Allah menyatakan anallahu la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laisa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad. Aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang hak selain aku. Apabila aku ridho, aku akan memberkati dan berkahku, barokahku tidak ada ujungnya. Dan apabila aku murka, aku melaknat. Dan laknatku mencapai 7 turunan. Ada 2 hal yang diambil faidah dari menyampaikan athar Israiliyat ini. Pertama, dalam rangka tarhib tadi, menanamkan rasa takut terkena laknat Allah dan murka Allah. Sampai-sampai terkena 7 turunan. Akhirnya dia mengerem diri. Yang kedua, ini yang keduanya. Muqaranah bainal barakah wal laknah. Perbandingan antara barakah dan laknat. Antara kebaikan yang Allah berikan dengan keburukan yang Allah timpakan karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau barokah Allah tidak ada batasnya terus. Sampai berpuluh-puluh turunan. Tapi kalau laknat ada batasnya. Sampai hanya 7. Jadi itu adalah salah satu di antara bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berniat melakukan kebaikan dicatat 1 kebaikan. Kalau enggak jadi tidak dihapus, 1 pahala. Kalau jadi dilaksanakan, dapat 10 pahala. Kalau enggak jadi karena ada uzur, tetap dapat 10 pahala. Ini kalau kebaikan. Betapa dermawannya Allah terhadap hamba yang melakukan kebaikan. Tapi kalau hamba tersebut berniat melakukan kejahatan, enggak dicatat dulu. Sampai kejahatan itu dilakukan baru dibalas dengan 1 kejahatan, 1 dosa. 1 kebaikan dibalas 10 kali lipat, 1 dosa hanya dengan 1 keburukan. Niat baik dicatat, niat buruk tidak dicatat. Jadi kebaikan Allah mah jauh berlimpah daripada keburukan yang Allah berikan sebagai balasan. Nah termasuk tadi perbandingan muqaranah. Kalau barokah Allah enggak ada batasnya, tapi kalau laknat Allah ada batas. Ini yang ditekankan oleh para ulama ketika menyampaikan athar tadi. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Sandri Prasena. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan tim dan merahmati para ulama kita dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustaz, terkadang diri ini terjatuh kepada maksiat yang sama, terkadang diri ini memang melawan hawa nafsu tersebut Ustaz, dan terkadang kalah Ustaz. Saya sudah berusaha sekuat tenaga melawan hawa nafsu itu, tapi jatuh kembali. Lalu saya taubat lagi kepada Allah. Ustaz, pertanyaan saya, apakah Allah menghapus barokah bagi saya dengan hal seperti itu? Ustaz, syukran jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Silakan. Afan wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Sering kita melawan hawa nafsu tapi terkadang kalah. Kalau terkadang kalah bagus. Berarti banyak menangnya. Nah kalau terkadang menang ini yang buruk. Berarti banyak kalahnya, sering kalahnya. Mungkin kalimat yang pas, saya sering melawan hawa nafsu tapi selalu kalah. Selalu kalah atau lebih sering kalah. Kadang ada menangnya, ya mungkin. Kalau kadang kan sedikit, kalau sering berarti banyak. Jadi lebih sering kalah apa lebih sering menang? Lebih sering kalah. Setelah kalah baru sadar, aduh saya dosa maksiat. Kemudian taubat. Kemudian beberapa waktu setelah itu ada lagi pertempuran antara kita dengan setan. Kalah lagi. Terjerumus lagi, sadar lagi, tobat lagi. Apakah keberkahan terhapus? Ya, ketika dia terjerumus dalam dosa dan maksiat terhapus keberkahan. Ketika tobat dapat lagi barokah dari Allah Azza wa Jalla. Asal tobatnya benar. Loh kalau tobat kemudian berulang lagi berarti enggak sah dong tobatnya. Karena salah satu di antara syarat tobat itu apa? Bertekad tidak mengulang. Tergantung kalau ketika tobat dia punya niat untuk kembali tidak sah tobatnya, tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Tapi kalau ketika tobat benar-benar bertekad saya enggak akan kembali lagi melakukan ini. Benar tuh, enggak ada rencana. Dan sudah berupaya menjauhi lingkungan yang buruk, menghindari kawan-kawan yang membawa kepada keburukan, sekarang gaulnya sama kawan-kawan yang membawa kebaikan sudah. Dilakukan ikhtiar sudah, tekad sudah. Tanpa terduga dia tergoda lagi, tanpa direncanakan, tanpa diniatkan, terjerumus lagi. Maka itu dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Tobatnya yang lama sah dan berpahala. Ketika tobatnya dapat barokah dari Allah. Karena seluruh syarat tobat sudah dipenuhi, berhenti, menyesal, dan bertekad tidak kembali. Maka harus dibedakan, kata Syaikhul Utsaimin, tidak ada para ulama yang menyatakan syarat tobat tidak mengulang kembali dosa itu, enggak ada. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang kembali. Apa sama enggak bertekad tidak mengulang dengan tidak mengulang? Beda. Kalau bertekad tidak mengulang, mah betul tidak berencana mengulang tekad. Walaupun sangat mungkin terulang lagi. Karena situasi, karena kondisi, karena iman yang melemah, segala macam. Tidak diniatkan, tidak direncanakan, tidak diplanning, terjerumus. Begitu saja mungkin. Oleh karena itulah, maka ketika dia berdosa dan bermaksiat, dia jauh terhapus barokah dari dirinya dan peroleh murka dan laknat Allah. Tapi ketika dia tobat dengan sebenar-benarnya memenuhi syarat tobat, dia dapat barokah. Kalau nanti terjerumus lagi, dapat laknat lagi, berarti jauh lagi dari barokah. Begitu. Hidup kita memang antara dosa dan pahala. Antara murka dan ridho. Antara laknat dan barokah. Antara baik dan buruk. Dan orang yang seperti itu jiwanya disebut dengan jiwa lawwamah. Disebut an-nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawamah itu jiwa yang lawamah. Lawamah itu banyak mencela diri, sering mencela diri. Dia terjerumus ke dalam dosa, menyesal, dia cela dirinya. Aduh, kenapa kamu begini, begitu? Kenapa saya kayak begini? Aduh, hinanya saya, kotornya saya, rendahnya saya. Nangis, tobat. Ibadah mendekat kepada Allah. Nanti besok lusa, seminggu dua minggu kemudian terjerumus lagi. Menyesal lagi. Kemudian mencela lagi dirinya sendiri. Terus begitu. Karena sering mencela diri. Karena sering terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Disebutkan dengan sebutan an-nafsul lawwamah. Kebanyakan kaum muslimin seperti itu jiwanya. Betul apa benar? Betul dan benar. Nah demikiannya, jadi ketika kita bertobat dengan sebenarnya tobat, dapat barokah jauh dari laknat. Dan ketika kita terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, dapat laknat dan jauh dari barokah, terhapus dari barokah ketika itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kami kembali mengundang kepada para pendengar atau pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi, silakan yang akan bertanya kepada Ustaz bisa menggunakan line telepon di nomor 022-8686-2637. Ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Kami informasikan bahwa nomor 0811-227-1476 khusus untuk pertanyaan pesan singkat saja. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan dari pemirsa Majelis Kajian Sunnah Semarang TV. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ustaz, ibu Ana baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Dan ketika bulan Ramadan kemarin, selama 30 hari tidak berpuasa karena sedang sakit. Apakah ahli waris perlu menggantikan puasa Ramadannya, Ustaz? Jika digantikan, manakah yang lebih baik caranya, dengan membayar fidyah atau dipuasakan ahli waris yang dibagi kepada anak-anak dan suaminya dan saudara kerabatnya untuk puasa qadha? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Silakan. Taib wa jazakallahu khairan, pendengar di Semarang melalui TV KSS, ya, Kajian Sunnah Semarang. Barakallahu fik. Kalau seseorang tidak menunaikan saum Ramadan karena sakit, dia boleh berbuka, bahkan bisa wajib berbuka. Kalau di bawah saum bisa lebih madarat. Bisa wajib berbuka berdasarkan firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dia tahu kalau saum bisa binasa dirinya. Bisa berisiko mati mungkin. Maka tidak boleh saum. Apa yang harus dia lakukan? Niatkan qadha nanti. Ternyata sebelum diqadha, sudah meninggal. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dilakukan oleh ahli warisnya, apakah mengqadha'kan atau membayarnya dengan fidyah? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat, yang sepanjang yang saya tahu, adalah membayarkan dengan fidyah. Tidak mengqadha dengan disaumkan oleh ahli warisnya. Dan itu pendapat yang dinukil oleh para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan demikian. Adapun hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi sama anhu al waliyuhu aw falyasumhu alaihi waliyuhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mati dan dia punya tanggungan saum, punya hutang saum, hendaklah dibayarkan saumnya itu oleh walinya, oleh ahli warisnya. Hadis ini sahih. Maknanya adalah saum yang dimaksud di sini adalah saum nazar. Seorang wanita datang, ya Rasulullah, ibu saya nazar. Kalau umpamanya keinginan saya terpenuhi, saya mau saum. Dan terpenuhi. Tapi sebelum ditunaikan nazar saum itu, beliau sudah meninggal. Apa harus saya bayar saumnya? Kata Nabi SAW, hutang kepada Allah lebih layak dibayar daripada hutang kepada sesama manusia. Lalu Nabi SAW menyuruh wanita itu untuk membayarkan saum ibunya. Dengan saum lagi. Nah itu yang dimaksud man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dalam keadaan dia punya hutang saum, nazar hendaklah disaumkan oleh walinya, oleh ahli warisnya. Adapun kalau hutang saum tersebutlah saum Ramadan, maka hendaklah dibayarkan fidyah sehari setiap harinya. Satu hari keluarkan satu sok dari makanan pokok kita atau beras kita, sekitar ya 1,5 kiloan begitu, ya 1,5 sok. Silakan keluarkan setengah sok, silakan keluarkan setiap hari dari hari yang tidak saum sebanyak itu, maka insya Allah itu cukup. Tidak harus diqadakan oleh ahli warisnya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ati Rose. Assalamualaikum Ustaz. Kalau membaca bismillah ketika akan memulai makan, di dalam hati boleh tidak Ustaz? Tidak dilafalkan. Silakan. Tidak boleh, hanya di dalam hati. Tapi harus dilafalkan. Karena apa? Karena zikir, doa, baca Al-Quran itu termasuk amalan pokok bagi lisan. Bukan sekedar amalan hati. Tapi hati harus mengikuti, harus menghayati apa yang dilisankan oleh mulut kita. Harus ada gerakan lisan. Jadi harus mengucapkan secara lafziyah bismillah sebelum makan. Jangan hanya mingkem, balem, kemudian dalam hati, gitu. Bismillahnya dalam hati maka tidak boleh. Dan itulah yang dikatakan di antara Syekh Masyur Hasan Salam dalam kitab Al-Qawlu Mubin Fi Akhtail Muslimin, salah satu di antara kesalahan orang di dalam sholat adalah tidak ada gerakan lisan ketika membaca bacaan sholat. Sebuah ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Wa idha qara'na fattabi qur'ana. Ketika malaikat Jibril membacakan ayat, menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terburu-buru ketika mengikuti wahyu tersebut. Belum tamat Jibril membacakan, beliau sudah menggerakkan lisannya mengikuti bacaan itu. Ditegur oleh Allah. Kata Allah, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakan dulu lisanmu karena terburu-buru untuk menghafalkannya. Tanggungan kami mengumpulkan itu di dalam hatimu. Dijamin bakal hafal, Allah mudahkan. Faidha qara'nahu, setelah kami selesai membacakan sampai selesai, baru kamu gerakan lisanmu untuk ikuti bacaannya. Teguran Allah itu karena terburu-burunya. Tapi ini mengisyaratkan bahwa harus ada gerakan lisan. Ketika membacakan ayat, membaca ayat, termasuk juga ketika membaca zikir, doa, apalagi baca Al-Quranul Karim, maka gerakan lisan kita, lidah kita, bibir kita. Karena itu adalah amalan pokok bagi lisan kita. Yang tidak bisa diwakili oleh yang lain-lain. Maka ucapkan bismillah secara jahriyah dengan ada gerakan lisan kita. Jangan hanya sekedar di dalam hati. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ikhwatiman azanillah wa iyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustaz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686236 silakan sekali lagi di nomor 0228686236 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811271476 kirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp. Masih seputar bismillah Ustaz, dari Abu Hanan di Baros. Baik, kita angkat terlebih dahulu penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Ibu di Bandung. Ya, silakan ibu di Bandung, silakan. Ustaz, izin bertanya. Saya banyak dosa, Ustaz. Dosa-dosa masa lalu gitu. Ya, mungkin segala macam lah dosa-dosanya itu. Nah, yang ditanyakan Ustaz, saya ini seolah-olah dikejar-kejar dosa, Ustaz. Ini bagaimana? Iya. Sama Allah karena banyak dosa. Bagaimana cara selalu yang menumpuk, Ustaz? Ya. Baik. Iya, sudah putus tapi sudah masuk inti dari pertanyaannya ya. Ibu yang barusan di Bandung, barakallahu fiik. Masa lalu ibu penuh dosa dan maksiat. Sekarang sudah berhenti. Apakah berhenti itu otomatis dianggap tobat? Belum tentu. Sebab syarat tobat tidak hanya berhenti. Berhenti salah satu saja. Harus ada rasa menyesal. Dan benci kembali kepada kemaksiatan itu. Dan harus ada tekad untuk tidak mengulang kembali dosa itu di masa yang akan datang. Nah itu kalau dosanya hanya berkaitan dengan hak Allah. Melanggar larangan Allah. Mengabaikan perintah Allah. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, ya kembalikan dulu hak itu. Ada syarat keempat. Berarti ya, kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Kalau orang itu masih hidup. Kalau sudah meninggal, berikan ke ahli warisnya. Taib. Nah, sekarang perasaan ibu merasa dikejar-kejar dosa tersebut. Sebenarnya masih umum, masih global, kurang spesifik. Apa yang dimaksud dengan dikejar-kejar dosa? Apakah maknanya selalu ingat kepada dosa dan menyesalinya? Kalau itu yang terjadi, bagus. Mengingat-ingat dosa adalah sumber dari kebahagiaan. Sebagaimana Al-Imam Ibn Hajar menukil sebuah athar, alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada empat. Pertama, zikru dhunubil madhiyah. Mengingat-ingat dosa masa lalu. Kedua, nisyanul hasanatil madhiyah. Mengingat, melupakan kebaikan kita di masa lalu. Dengan syarat dampaknya positif. Kalau mengingat dosa masa lalu sampai stres, sampai enggak mau ngapa-ngapain, itu berarti berdampak negatif ya, Kak. Salah, keliru. Mengingat dosa masa lalu menyebabkan kita selalu terdorong untuk bertobat dari seluruh dosa, menjauhi semua kemaksiatan. Dan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak mendekat kepada Allah. Itu yang positif. Bahagia dia. Dosanya terhapus. Dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bila masa lalu tersebut kita rahasiakan, insya Allah akan tetap aman dari pengetahuan manusia sampai hari kiamat. Dan itulah makna dari maghfirah seperti yang sering saya jelaskan. Maghfirah itu kalau orang berdosa, lalu dosanya oleh Allah ditutup di dunia, dirahasiakan, tidak diekspos, tidak dibongkar, dan di akhirat diampuni, tidak diazab. Itu maghfirah. Dan maghfirah salah satunya bisa diraih dengan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannat. Hei orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya tobat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kamu, kesalahan kamu. Dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi, terhapuslah dosa tersebut. Kalau ditobati dan salah satu bentuk atau syarat tobatnya itu adalah menyesal. Berhenti dari dosa dan menyesal. Dan tambah dengan tekad untuk tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Kalau yang dimaksud dikejar dosa adalah selalu ingat, nangis, menyesal, tidak bertekad tidak kembali lagi, ya itu bagus. Itulah tobat. Enggak apa-apa, ingat-ingat dosa silakan. Selama mengingat dosa itu berdampak baik bagi diri kita, tidak berdampak buruk. Kalau berdampak buruk, hentikan mengingat dosa yang berdampak buruk tadi. Mau ingat dosa, nangis sampai enggak mau sholat, enggak mau makan, mendolimi diri sendiri, enggak mau kerja, enggak mau peduli kepada keluarga, ah itu buruk. Bukan mengingat dosanya yang salah, tapi cara mengingat dosanya yang lebay. Sampai berdampak buruk pada diri, bahkan keluarga dan orang-orang sekitar. Ya. Demikian Bu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi yang terakhir ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari Abu Hanan di Baros seputar bismillah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan sekeluarga serta kaum muslimin. Ustaz, apakah ucapan bismillahi awalahu wal akhirahu itu hanya berlaku ketika lupa tidak membaca bismillah saat mau makan saja, ataukah juga ketika lupa tidak mengucap bismillah ketika akan tidur, jima atau amalan lainnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Silakan. Iya, ini termasuk hadis yang muqayyad khusus untuk makan. Tidak berlaku dalam amalan lain, umpamanya tidur. Awalnya baca bismika Allahumma amutu ahil lupa, tapi pas gimana di akhir tidur mau membaca kan lagi tidur, pas bangun bismika Allahumma amutu ahya awalahu ahil, nggak bisa. Ya itu sudah bangun. Atau ketika jima di awalnya, kapan akhirnya? Banyak anak-anak di sini. Jadi itu muqayyad untuk makan saja di suapan terakhir. Karena kalau tidur tidak ada kejapan terakhir, gitu ya. Demikian juga mau masuk WC lupa enggak baca dan menyebut nama Allah, padahal kita tahu bahwa pembeda antara atau penutup aurat antara pandangan jin dan aurat manusia dalam WC adalah mengucapkan menyebut nama Allah. Lalu lupa pas akhir gimana? Di dalam WC sudah enggak bisa lagi bismillah. Pas umpamanya yang ngeden terakhir, ini baru. Enggak bisa. Itu khusus saja untuk makan dan tidak berlaku bagi amalan yang lainnya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan ada bonus satu lagi. Baik. Masih bonus satu bisa. Pertanyaan lagi. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya dari hamba Allah di Setiabudi. Ustaz, assalamualaikum. Afwan, mau bertanya, bagaimana sikap kita apabila kita sering bertemu kerabat yang lebih tua yang suka membicarakan orang lain, ingin menasehati rasanya sungkan, mendengar pun enggan. Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Iya. Pertama, tetap wajib kita mengingatkan dengan cara yang sebaik-baiknya siapapun dia, termasuk orang tua atau sekaligus ustaz, tetapi umpamanya terjerumus dalam ghibah atau fitnah, ya kita ingatkan dengan sebaik-baik cara. Adapun resiko mau marah mau enggak, nanti itu urusan belakangan dan bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau sudah tahu pernah diingatkan marah luar biasa, ya sampai menimbulkan madarat yang lebih besar. Asalnya menggibahi orang lain lalu mencela kita, mencela orang tua kita dan seterusnya, maka enggak perlu. Biarkan saja dan pergilah kita dari majelis tersebut. Kalau mengingkari kemungkaran mengakibatkan lahirnya kemungkaran yang sama atau yang lebih besar, maka diamlah dan pergilah dari tempat tersebut. Jangan ikut nimbrung di sana, jangan ikut mendengarkan, keluarlah dan cari lingkungan lain yang di dalamnya tidak ada ghibah, tidak ada celaan, tidak ada fitnah kepada orang lain, ya. Paling demikian, wallahu alam bisawab. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini di hari Senin yang akan datang.